memohon, mengemis, tetapi juga senantiasa disertai dengan, termasuk di dalam kesempatan ini kita memperbaharui dan terutama sekali meneguhkan tauhid kita dan cinta kita kepada Rasulullah, kebahagiaan dan keselaluan yang kita lakukan untuk menyapa para malaikat, kesadaran-kesadaran yang lain. Nah, teman-teman semua, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Untuk tawasulan pada malam hari ini, teman-teman bisa membuka caknun.com untuk mendownload, di atas itu ada tawasulan, mendownload teks tawasulan yang terbaru. Jadi ini selalu ada kebaruan-kebaruan, dan pada malam hari ini kebaruan itu terutama sekali terletak pada Mbah Nun selalu berpikir, selalu merasakan, ngerasake supaya teks tawasulan ini nanti bisa dibaca oleh teman-teman sendiri maupun berkelompok di tempat masing-masing itu dengan cara yang mudah. Jadi jangan sampai timbul pemikiran bahwa harus semuanya sama persis seperti yang selama ini dilakukan. Nah, di tag yang terbaru itu sudah ada beberapa perubahan, dan yang paling nyata, yang paling tampak itu adalah ada pengantar itu. Tentunya lebih afdol kalau tag tawasulan dilaksanakan secara menyeluruh. Jadi kalau mau dibaca semua enggak apa-apa, karena kami juga enggak boleh kita berpikir mungkin ada yang kurang mampu kalau seluruhnya. Tapi kalau teman-teman ternyata wis ahli dikir, wirid, kabeh, seluruhnya ditambah dua kali, ya monggo. Tapi karena bermacam-macam, maka Mbah Nun memberikan arahan gitu. Tapi mempertimbangkan agar tawasulan tidak menjadi beban gitu. Sudah hidup kita beban, wiritannya jadi beban, ini jangan sampai. Jadi ini keluasan dari beliau, melainkan yang terutama bisa membangunkan kenikmatan rohani dan kehidupan, maka pelaksanaan tawasul itu peluang untuk menakar kadar lingkarannya masing-masing, ya. Memilih dan menyusun sendiri batasan paket yang akan dilaksanakan dengan memilih urutan berdasarkan nomor-nomor dalam tag ini. Nah, pada malam hari ini yang kita bagikan, di rujukannya di PDF-nya, silahkan di-download masing-masing. Nah, kemudian yang teman-teman pegang itu semacam daftar menu kalau di restoran. Nah, sebagaimana di restoran, jangan semuanya dipesan. Selain perut Anda tidak kuat, juga habiskan biaya, ya. Itu nanti teman-teman bisa merasakan, terus kemudian nanti memilih sendiri, misalnya bagian kopriah itu mana yang akan dibaca. Jadi secara teknis teman-teman bisa memilih mana yang dibaca, bahkan juga dengan teknis misalnya prinsipnya yang penting saya misalkan dari satu bagian kopriah ini saya ambil hanya Yamanan misalnya umpamanya, tapi dibaca berkali-kali juga boleh, atau dipilih semua tapi dua kali, terserah. Itu nanti secara teknis teman-teman boleh memilih. Dan selain pertimbangan teknis, Mbah Nun juga menerangkan kepada kami, bisa juga pertimbangannya itu adalah pertimbangan konteks atau pertimbangan keadaan teman-teman. Cocoknya mana ini? Kalau pas lagi musim butuh bayar SPP yang banyak seperti ini, cocoknya mana? Atau daftar ulang gitu. Misalnya loh ya. Itu misalnya pada Ayatul Mafatih itu di nomor 5 itu ayat mana yang mau dibaca? Mungkin 5A, terus 5C dan 5F misalnya dibaca sekian kali dan seterusnya. Jadi pada malam hari ini hal yang menurut saya penting dan baru, jadi teman-teman mendapatkan peneguhan untuk membaca teks tawasulan ini di tempat masing-masing. Teman-teman diberikan kemudahan, kelonggaran oleh Mbah Nun untuk menyusun sendiri, memilih secara teknis maupun kontennya bagaimana, monggo gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya Mas Islam. Nah, malam hari ini sebagai example atau sebagai contoh, nanti Mas Islam akan menyampaikan dari daftar isi tawasulan ini, dari keseluruhan menu ini, dari nomor 1 sampai nomor 12, terutama 1 sampai 10, nanti perbagiannya nomor berapa saja yang akan dibaca. Jadi itu pengantar dari saya, dan juga di pada beberapa bagian itu ada pengantar dari Mbah Nun sedikit, tapi itu sangat penting. Misalnya pada ayatul mafatih itu Mbah Nun menerangkan semua ayat yang difirmankan oleh Allah adalah mafatih atau pembuka berkah, kesejahteraan, rizki, ampunan, dan surga. Namun dengan keterbatasan akal dan pemahaman, kita memilih sejumlah ayat yang terasa istimewa. Jadi kalau kita memilih bukan berarti menganaktirikan yang lain, tetapi sesuai dengan kemampuan dan mungkin kebutuhan atau pemahaman kita. Artinya meskipun tidak ada satu pun ayat yang tidak istimewa. Jadi tawassulan bisa menghusnudzoni dan memilih satu atau beberapa dari list ayat-ayat yang sudah ada di dalam teks. Nah, itu sedikit pengantar untuk teks tawassulan. Sekali lagi teman-teman bisa mendownload di caknun.com, nanti dipilih yang paling atas itu, yang tanggal 6 Juli 2022. Nah, itu sedikit mengantar. Mas Islam ada tambahan mungkin? Oke, kalau gitu kita segera mulai, kita tata posisi kita dengan sebaik-baiknya, hati kita perlahan-lahan khusyuk menghadap kepada Allah, memandang wajah Rasulullah dan menundukkan kepala dengan kekhusukan. Biasa nanti kita akan dipimpin oleh Mas Islami dan Mas Imam serta Bapak-Bapak Kiai Kanjeng. Saya persilahkan Mas Islami, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat semuanya, nanti kita cintangi dulu nanti yang dibaca biar tidak bingungan ya. Jadi setelah kita coba reng-reng ini, sebenarnya kalau dimuanya lebih baik. Insya Allah lebih baik, tapi kan yo aku ngerti takerannya awakku dhewe. Nek kanca-kanca biasa rong jam setengah, nek aku paling cukup sak jam ngoten. Awal-awal lah awake dhewe. Satu di Qobliyah itu nanti kita baca, silakan dicintang ya. Satu A1 Yamanan yurid pandang bulan. Kemudian 1B Maulan siwallah. Dan 1C Tibil Kulub. Setelah itu Iftitah, itu semuanya. Semuanya sampai Suratul Yasin. Salam limala ikatillah, itu juga semuanya. Katur dumateng Kanjeng Nabi, juga semuanya. Dan nomor 5 Ayatul Mafatih 5A ayat kursi. Kemudian 5B Al-Fatih 1-5. Kemudian 5D Al-Baqarah 284-286. Dan terakhir At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Kemudian Bai'at Tauhid, semuanya nanti. Kemudian yang ketujuh Shalawatun Nur, itu juga semuanya. Dan 8 Rajunna Syafa'ah, juga semuanya komplit. Kemudian yang ke-9 bagian sholawat-sholawat taslim itu 9A Nurul Mustafa. Kemudian Ya Allah Ya Azim. Kemudian Al-Fasalam Sidina Nabi dan sholawat Asghil. Dan Maqamat Hajat Allahumma zolamuna bi'angzilni Rabbi la tadarni. Yan afahasibtum. Kemudian lau angzalna hadzal Qur'an. Dan yang terakhir inna ma amruhu idza arada syai'an al-ayah. Tinggal diam semuanya total, kemudian iftitam. Bisa difahami semuanya? Oke. Okay. Siap sedoyo nih. Sudah siap semuanya? Pusatkan konsentrasi kita untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua hajat kita malam hari ini semoga senantiasa diijabahi Allah, dikabulkan Allah. Ila hadratin Nabi Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syaulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه فيا أيها صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم صلي على المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيها. صل على محمد مارح نصر بالنصر قد هاب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بدنا سبسب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وقل لمن للحبيب ينسب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد وكل من للنبي أصحاب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أراد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام محمد بشر لا كالبشر بل Oh. ظلمات

خاشعا متصدعا من خشية يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صلى الله Yeah. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. الخميس. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحال والأحوال. حول حالنا إلى أحسن الأحوال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وأسري وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأسام والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى. وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kita sudah melaksanakan tawassulan pada malam hari ini dengan sepenuh-penuh pengharapan kepada Allah. Dan sebagaimana di dalam pengantar yang ditulis oleh Mbah Nun, tawassulan ini juga yang terutama kita harapkan mampu membangunkan kenikmatan. Jadi mudah-mudahan malam hari ini tawassulan adalah buah kenikmatan, kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sejati, kenikmatan yang benar-benar nikmat. Karena dengan nikmat itu kita terkoneksi kepada Allah, kesadaran kita tersambung kepada Allah, kepada para malaikat, kepada Rasulullah, para wali, para ulama, dan kepada para kekasih Allah. Dan di dalam itu juga kita dengan segala kelengkapan pemahaman di dalam tawasul, kita juga mohonkan hajat kita kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan, mudah-mudahan Allah memberikan perkenan kepada kita semua. Sekarang silakan teman-teman agak santai, boleh minum, dan tanpa saya minta pun sudah merokok semua. Ini sungguh merupakan fenomena yang ya tidak perlu kalimat perintah tetapi sudah tertulis jauh-jauh hari. Ya Allah, mudah-mudahan yang Anda hisap juga rokok yang sejati. Ada enggak? Ya Allah, ini suara orang yang tidak merokok. Mudah-mudahan tidak merokok saya juga rokok yang sejati. Alhamdulillah malam hari ini kita juga sudah Bahnan sudah bersama kita. Kita sambung rasa dengan beliau. Kita tentu kangen, ya ingin banyak hal mungkin disampaikan, dan pada salahnya teman-teman juga memetik sisi-sisi ilmu dari tawasulan yang terbaru tadi. Jadi kami tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman semua, Mbak Nun, tentang pembangunan terkini, tentang tawasulan yang sudah dilengkapi dengan nomor dan abjad, dengan maksud memberikan kemudahan kepada teman-teman semua manakala ingin melaksanakan masing-masing di rumah. Kalau ternyata waktunya itu memilih maghrib sampai isya, mungkin tidak bisa semuanya, tentu dipilih yang ringkas. Karena setelah saya waktu membaca Yasin tadi, saya ingat kalau biasanya kan kita yasinan dengan pakai tahlilan, itu kayaknya masih panjangan tawasulan. Jadi ini yang diam-diam menantang, men-challenge kekuatan fisikal teman-teman. Dan prinsip yang digarisbawahi oleh Mbak Nun adalah kita mengambil yang mudah, meskipun teman-teman bisa melakukannya dengan keseluruhan. Teman-teman juga, ini di depan ada teman-teman yang mungkin baru dengar, sahabat lama kita yang berbaju hitam, ganteng, Mas Hamzah. Dulu lama di Malaysia. Kalau teman-teman pernah dengar Mbah Nun cerita waktu Mbah Nun dan Kyai Kanjeng di Malaysia, di stadion itu Mak Yan, terus kemudian terjadi tawuran para pasukan. Nah, Mas Hamzah ini panitianya, kan provokatornya ya, panitianya. Kemudian yang di sebelahnya itu Mas Dito, juga lama di Malaysia. Beliau sampai saat ini masih merupakan jurnalis di Al Jazeera. Ya, salah satu media internasional berbahasa Arab, bahasa Arab ya. Jadi beda dengan teman-teman semua. Jadi, tentu saja lebih dalam beliau berdua bisa menyapa teman-teman. Di sana ada Mas Wildan, sahabat kita di Jogja, dan di sebelahnya yang gagah tegak itu Mas siapa, saya tadi lupa namanya. Beliau seorang atlet Muay Thai. Gitu. Jadi kickboxing kelas tinggi itu. Oke, okay, nah itu juga nanti Mbah Nun jauh lebih mengerti. Jadi nanti kalau waktu memungkinkan juga kami persilakan untuk bisa. Itu sedikit yang saya bisa ingin teman-teman mensyukuri malam hari ini kita bisa bermuajah dengan Mbah Nun. Mbah Nun sedikit kenapa? Oke, kalau begitu saya ingin langsung mawon kesempatan buat teman-teman. Ya, kadang-kadang kenikmatan itu butuh waktu untuk turun bisa bertanya. Oh, alah, ternyata sedang ngeledek-ngeledek itu bibirnya itu. Makan snack enggak apa-apa. Sambil teman-teman nanti menyiapkan pertanyaan, saya ingin kasihkan langsung pada Mas Hamzah. Tafadhol Mas Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para guru, sahabat-sahabat semua. Kok rasanya saya enggak pantas gitu ya bicara di depan sahabat-sahabat semua. Tapi saya penghormatan dan rasa takzim saya kepada Mbah Nun sharing gitu kan. Apa yang pernah saya alami, saya tahu. Ya sekedar pengalaman pribadi, saya tahu Mbah Nun dulu masih terbiasa disebut sebagai Cak Nun dulu ya, tepatnya tahun 9. Ketika itu Mbah Nun diundang ke Pondok Modern Gontor ketika itu, Kyai Kanjengnya. Pat, kalau enggak salah itu ada Bambang ya, tanya Presiden Soeharto ketika itu. Beliau menyampaikan puisi yang sangat terkenal, mungkin sebagian di antara kita masih yang ada ingat. Ada dalam puisi tersebut disampaikan ada kisah kucing hijau, kucing merah, dan kucing kuning. Sehingga puisi tersebut cukup memantik kemarahan dari pihak panitia yang diatur oleh Isnan ketika itu. Sampai protokoler meminta beliau untuk menghentikan puisi ketika itu, tetapi ya kita semua tahu Mbah Nun mana bisa dibegitukan. up, busi terus berjalan, acara terus berjalan. Dari situlah saya awalnya tahu Mbah Nun dan sangat menyukai, sangat mengagumi puisi-puisi beliau. Dan subhanallah, samudra ilmu yang beliau miliki sangat saya kagumi. Nah, ternyata kebetulan, secara kebetulan pula, beliau ini bisa dikatakan senior saya di kantor. Saya pernah, kebetulan pernah mondok di sana sebentar. Saya merantau ke Malaysia. Kami dengan sahabat-sahabat yang di Malaysia yaitu ingin mengundang Nun dan Kiai Kanjeng untuk memberikan ya semacam pat atau siraman-siraman rohani kepada teman-teman yang ada di Malaysia ketika itu. Ya, tetapi subhanallah seperti yang mungkin diceritakan tadi oleh Ustadz Hilmi, di Malaysia ini ada sebuah fenomena yang agak unik. Sahabat-sahabat kita pekerja di situ, mereka ini punya kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok ini berusaha memberikan identitas masing-masing. Terjadilah persaingan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi kelompok ini macam-macam namanya, grup ya. Ada namanya Ronggolawe, ada Mendem, ada juga Murka. Iya. Tapi Murka itu maksudnya mati urip karena Allah, Cak. Ya. Non katanya begitu. Tapi tampilan mereka itu luar biasa. Tampilannya rambut panjang, pakai tato, pakai apa. Mereka itu punya kebiasaan dulu ketika tahun 2000-an lebih, 2004-2005 begitu, itu sering ada ngundang-ngundang konser musik, grup-grup musik Indonesia ke Malaysia. Yang menyedihkan, setiap kali ada konser-konser seperti itu pasti terjadi tawuran. Tawuran antar kelompok tadi, antara geng-geng tadi. Dalam itu kami dengan sahabat-sahabat di Malaysia ini mengundang Kiai Kanjeng. Dalam pikiran kita dong, beda genre ya. Nah, jadi sampai singkat cerita sampai di situ ya biasa di panggung ya kan musiknya solawatan. Musiknya semuanya adalah musik-musik yang nuansa islaminya sangat kental. Nah, tetapi ya itulah luar biasanya, walaupun musiknya solawatan, teman-teman ini tetap aja itu mereka itu joget. Dan masing-masing itu tumpah naik gitu kan, naik apa dia naik teman-temannya sampai ada yang paling tinggi mungkin sampai 5-6 meter ke atas, yang paling tinggi itu sambil pamer kaosnya. Mereka punya t-shirt masing-masing nama kelompok mereka masing-masing. Jadi ada 2-3 kelompok senggol-senggolan tawur. Pan Kiai Kanjeng di depan Cak Nun ketika itu. Paling apa yang paling menakutkan bagi saya ketika itu sebagai penanggung jawab dan juga teman-teman yang lain, Cak Nun dari atas panggung jun ke depan untuk melerai. Bisa dibayangkan mungkin ada beberapa di sini teman-teman yang ikut ketika itu, gimana khawatirnya kita, gimana cemasnya kita dalam keadaan tawur seperti itu, Cak Nun kok bisa terjun ke depan. Ya subhanallah, tapi ya lagi-lagi ya Allah menyelamatkan beliau. Kemudian mereka-mereka ini masih segen atau masih gimana ya bahasa Jawanya itu, ya masih segen lah gitu kan sama Cak Nun. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tapi mungkin di situ banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Mungkin nanti Mbah Nun akan ulas mungkin dari segi hikmahnya atau nilai filosofisnya seperti apa. Yang jelas itu merupakan sebuah pengalaman yang bagi saya sangat dramatis, iya, menakutkan, iya, juga selanjutnya. Jadi saya mungkin itu saja dulu Ustadz Hilmi yang bisa saya sampaikan, bisa sharing. Mungkin serahkan kembali kepada Ustadz Hilmi atau ke atau mungkin sahabat saya juga sama-sama di Malaysia. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi salli sholli wa yassirli li amri wal udani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mbah Nun yang kita sama-sama sayangi dan para Kiai Kanjeng dan semua sahabat yang hadir malam ini. Alhamdulillah ini malam pertama setelah pandemi kita bisa setelah lebih dari 2 tahun kami tidak bisa pulang ke Indonesia. Tidak ada satupun orang yang bisa pulang waktu itu kecuali para tenaga kerja Indonesia kita yang harus dipaksa pulang. Karena mereka tidak memiliki izin. Alhamdulillah, terima kasih Mas Hilmi ini Tadi disebut, ya saya masih sebagai wartawan di Malaysia, tugasnya di Kuala Lumpur, di stasiun televisi Al Jazeera. Saya adalah orang produksi, mungkin nanti suatu saat bisa bergabung dengan timnya Mas Helmi, insya Allah, untuk membantu taknun.com progres. Sudah saya rengang-rengang sama Mas Rey dulu, guru pandemi. Kami di Malaysia ini sedang beripik-beripik, apa bahasa Indonesia ini, beripik-beripik, sedang menyemai, melingkarkan Ma'iyah Malaysia sebetulnya, dan baru terwujud di WhatsApp group, kemudian pandemi, jadi ya belum kesampaian gitu Mbah. Nanti insya Allah kita akan buatkan yang lebih lebih baik insya Allah, dan berharap cita-cita kami bisa memboyong Simbah dan Kai Kanjeng ke Malaysia nanti suatu saat, dan mungkin ke depan tidak perlu tawuran Mbah, jadi nggak perlu terjun gitu karena sudah bukan zaman ya. Dan insya Allah kita bisa bersinergi lebih baik. Kabar dari Malaysia, alhamdulillah kami dalam kondisi yang baik pasca pandemi ini, meskipun harus banyak yang dipulangkan Mbah karena mereka tidak memiliki izin, dan banyak kali yang ditangkepi juga. Dan alhamdulillah kita sama sahabat-sahabat warga negara Indonesia, kita guyup di sana Mbah. Selama pandemi kita juga tidak pernah berhenti untuk bisa membersamai mereka. Kan kita, saya dengan teman-teman yang lain ini mendatangi kedutaan kita untuk bisa bersama-sama, karena mereka yang kosong itu tidak bisa keluar dan tidak bisa pergi kemana-mana, sementara tidak pernah. Alhamdulillah selama pandemi, jadi pandemi ini membawa berkah kami di Malaysia agar untuk lebih bisa membantu yang kita bisa bantu kepada mereka-mereka tenaga kerja kita. Dan rata-rata kebanyakan memang tidak memiliki izin tinggal di Malaysia. Itu sekelumit dari saya dari Malaysia, dan insya Allah nanti kita bisa kita lebih eratkan lagi. Tadi pesannya Simbah, Malaysia harus belajar lebih kepada Jawa, ya, terjemahkan lebih rinci. Begitu dari saya. Salam kenal, saya asli dari Gunung Lawu. Kalau melewati Cemoro Sewu, silakan mampir, ada restoran, bukan, warung makan Anggrek Lawu, itu ibu saya di sana, ibunda saya. Saya asli Putra Lawu, Mbah. Dan dulu di Jakarta sering ikut KC zamannya Mbah Surip, zaman itu masih tak gendong kemana-mana, saya sering ikut. Malaysia hanya menjadi murid imajiner saja lewat YouTube. Dan ketika Simbah kemarin suaranya rotok beliru, kita sudah gelisah kemana-mana, ini piye ini, Mbah kerapa ini, segala macam. Alhamdulillah malam ini bisa berjumpa beliau, kita doakan beliau tetap sehat, kuat, bisa menemani cucu-cucunya. Dan terjunnya nanti mungkin bukan di Malaysia Mbah, terjun di Indonesia saja untuk menemani teman-temannya ini, untuk agar Nusantara ini lebih baik. Itu dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Mas Hamzah, Mas Dito, dan banyak di sini juga ada Pak Nevi yang kita minta merespon, karena beliau ini juga yang terjun dari panggung itu. Monggo mungkin bisa diceritakan, tadi Mas Hamzah cerita itu Kiai Kanjeng pentas di Malaysia yang di stadion ada tawuran para geng-geng para tenaga kerja waktu itu. Monggo Pak Nevi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dulu itu pernah serombongan Kiai Kanjeng ini ke Malaysia. Undang itu adalah dari, saya lupa ya, yang jelas pada waktu itu yang undang itu ketua panitianya Mas Hamzah, ini dia ya, betul. itu sebuah peristiwa yang sangat heroik yang pernah saya lihat. Heroik dan mengerikan. Mengerikan betul. Kenapa? Karena kami waktu itu pentas itu bukan di semacam ruang yang seperti pengajian seperti biasanya kami pangan atau tidak, tapi itu di sebuah stadion. Ternyata itu ya gedung olahraga lah. Kalau stadion kan untuk sepak bola ya itu, kalau itu untuk semacam ya tenis atau bagaimana. Jadi itu ternyata pertemuan pada waktu itu kami dihadapkan dengan Nun Kiai Kanjeng dan Cak Nun dihadapkan dengan sebuah peristiwa para TKI di Malaysia baik yang legal maupun non ilegal ya, itu semuanya dikumpulkan di sebuah stadion. Jadi yang menjaga itu bahkan polisi Malaysia, jadi polisi Malaysia. Dan polisi Malaysia menjaga semua dan semuanya itu mayoritas berasal dari Jawa ya, terutama yang paling beringas itu dari Lamongan. Ya, ada teman dari Lamongan, monggo silahkan mau bangga atau mau silahkan atau mau bangga atau mau bahkan mau bersedih monggo. Tapi yang saya masih ingat itu. Dan ternyata para TKI dan jangan Anda bayangkan mereka adalah tenaga kerja yang sangat santun dan itu tidak. Wah, mereka itu betul-betul Pak Yos, istilah kasarnya sangat beringas lah gitu lah. Bahkan mereka itu semuanya itu bergeng-geng. Mereka itu membawa bendera geng-gengnya sendiri-sendiri. Dan gengnya itu disesuaikan dengan karakter mereka sendiri. Dan nama gengnya itu disesuaikan dengan nama band yang terkenal di Indonesia pada waktu itu. Ada yang namanya karena waktu itu yang populer ada band Dewa ya di Indonesia. Yang ditambahi grup geng Dewa Kumat gitu. Ada Dewa Kumat, ada Amuk dan sebagainya. Nama-namanya juga sangat mengerikan ya. Nah, ada Kapak Maut, ada macam-macam. Dan kami dihadapkan dengan mereka, yang mereka satu sama lain tiap kelompok itu ingin mengedepankan peringatan mereka sendiri, karakter mereka sendiri. Mumpung orang dengan negorone dewe mungkin gitu ya. Mumpung orang negorone dewe dan mereka pada hari itu diberi kebebasan untuk bersukaria. Jadi mereka mensikapi acara Kiai Kanjeng dan Kiai Cak Nun itu seperti halnya ketika mereka itu hingar-bingar melihat band rock atau mungkin semacam dangdut gitu ya. Jadi mereka tidak sempat, yang mereka siapkan itu bukannya mendengarkan pengajian atau apa atau semacam tausiah atau enggak, tapi mereka itu siap untuk bersukaria atau melampiaskan wis kaya jaran diculke saka gedrokan lah seperti itu mereka itu. Dan mereka satu geng dengan yang lain itu tidak kompak meskipun sak negoro, meskipun tunggal ada yang dari Lamongan, ada yang dari Palongan, terutama yang paling saya kenali ya dari Lamongan itu. Jawa Timur itu. Jadi mereka ketika melihat pentas Kiai Kanjeng dan Cak Nun di sana itu, mereka itu saling mengedepankan nama kelompoknya masing-masing dan mereka itu saling ejek-mengejek gitu saling. Sehingga yang di hadapan kami di bawah panggung itu bukannya mereka itu sekedar merespon musik, tapi mereka itu mengibar-ibarkan bendera semuanya seperti ini. Ini layaknya orang berkampanye itu. Dan lebih dari itu, bahkan mereka sempat tawuran. Jadi kami mengiringi orang tawuran, tidak. Ya, kalau mengiringi orang berjoget aja masih lumayan ya. Apalagi kalau di Jawa biasanya, di Indonesia, ya kadang terlalu kan apa enggak yang mengelilingi seperti acara tadi ya, mengelilingi kita solawatan bersama ya, itu kami terkejut ternyata kita mengiringi kelompok-kelompok geng-geng dari negaraku sendiri dan ini di negeri orang mereka siap untuk tawuran. Iya, bahkan tawurannya tidak hanya sekedar beradu tangan tapi ada yang menggunakan senjata segala macam. Jadi sehingga sampai ketika puncak tawuran itu Cak Nun meloncat ke bawah panggung, tengah-tengah pertempuran antar geng-geng itu. Dan juga teman-teman yang lain seperti saya waktu itu, tapi saya masih muda waktu itu, masih kuat. Ya. Masih muda. Nah, saya ini serah kewopo. Dan terjun di bawah lautan manusia yang satu sama lain sedang bertempur. Satu sama lain, bahkan mereka mungkin enggak sadar ini teman atau lawan. Wah, sangat polisi Malaysia pun sangat malah justru mereka malah ngeri sendiri, jadi enggak berani berbuat apa-apa. Malah ngeri semua, yang bisa dilakukan hanya menutup pintu supaya jangan sampai keluar dari stadion itu. Seperti kita itu dikurung dalam sebuah tempurung, sementara di dalam tempurung itu terjadi peperangan ya dahsyat. Jadi itulah sebuah peristiwa yang tidak terlupakan itu. Ya itulah sekilas. Ya saya sampai lupa dengan Mas Hamzah. Ternyata Mas Hamzah ini dulu yang undang itu ya. Oh iya. Dulu masih kinyis-kinyis, sekarang ya sudah. Spot doa aku, men. Oh, sekenas-kenas, ya. Dan saya tadi enggak sempat mendengarkan ketika beliau bercerita tentang itu. Saya di Stadion Taliwangsa ya. Titiwangsa. Ya. Ternyata peristiwa itu juga merupakan peristiwa kedua, katanya dari polisi Malaysia. Beberapa hari sebelum acara itu, konon juga terjadi di antara para TKI-TKI Indonesia itu, mereka memang sedang pertempuran antar geng seperti itu. Ya itulah teman-teman sekalian, jadi para jamaah ya yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi itulah keadaan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Malaysia itu. Meskipun mereka itu bekerja dengan memeras keringat, tapi mereka ketika di sana itu seperti itu. Tetapi pada dasarnya ketika mereka kembali ke tanah air, juga mereka menyadari betapa susahnya mencari. Dan ternyata di sana juga, ternyata setelah sedikit juga, hampir separuh atau bahkan lebih dari mereka itu adalah tenaga kerja yang belum berizin, jadi masih belum legal. Jadi itu ya, dengar seperti itu. Jadi yang seperti itu ya. Jadilah keprihatinan negara kita, mudah-mudahan ke depan mereka sekarang, mudah-mudahan sekarang mereka sudah lebih baik daripada sekarang. Mas Hamzah sekarang masih di Malaysia atau? Oh, dari Magelang sudah pindah. Oh ya, alhamdulillah ya. Ya. Ya, saya rasa itulah sekilas respon tentang peristiwa Stadion Titiwangsa kala itu. Itu sekitar 20 tahun yang lalu apa ya? Atau? Ya, saya lupa waktu itu ya. Setelah dari Mesir ya. Ya. Sekian dari saya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi saya lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Hamzah, Mas Nevi. Anak-anakku kabeh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki delokne dhewe aku sehat ora sakarepmu. Jane pengen bengok-bengok ben kowe ngarani aku sehat, ning wis biasa wae ya. Jadi saya ingin berangkat dari Titiwangsa, geng-geng KI Lamongan dan seterusnya ya. Dari situ kita angkat, ini kita makiyahan, maka kita berpikirnya pakai alur makiyah. Sebenarnya kalau negara kita ini bisa menjadi dirinya, kalau pemerintah dan semua faktor dalam kenegaraan NKRI ini bisa berlaku sebagaimana yang Allah menyediakannya, maka kita tidak perlu membiarkan anak-anak kita cari kerjaan sampai ke negara-negara tetangga. Anda kemarin melihat drama Melungsungi, dalam drama Melungsungi itu ada salah satu informasi bahwa Indonesia itu sebenarnya ditakdirkan Tuhan untuk menjadi pusat kemakmuran dunia. Saya melihat indikatornya ketika abad ke-6 didirikan Candi Borobudur itu dengan kesadaran bahwa Candi Borobudur itu dijadikan satu alat teknologi semesta untuk menyerap rezeki dan kesejahteraan dari langit. Jadi di puncak Borobudur itu ada catra, catra itu antena gede naik ke langit dan itu di maintain oleh tawafnya orang di Borobudur yang berkunjung ke situ ke arah kanan. Jadi kalau putaran ke kanan itu berarti putaran menyerap energi, kalau putaran ke kiri itu putaran untuk membuang energi atau melemparkan energi. Jadi itu bedanya dengan Mekah. Kita ke Mekah itu untuk mengembalikan semuanya dalam konteks ilaihi roji'un, tapi kalau Borobudur itu untuk inna lillahi semua berasal dari Allah dan kita serap melalui kesadaran Borobudur. Gitu ya. Dan itu mbah-mbah kita, nenek moyang kita dulu mendirikan dengan kesadaran bahwa memang ada sejumlah indikator alam semesta bahwa Indonesia memang dijadikan Tuhan untuk menjadi pusat kemakmuran dunia. Kalau Indonesia menjadi pusat kemakmuran itu kemudian disadari, diurus dan di-manage secara tepat, maka sesungguhnya orang seluruh dunia yang berduyun-duyun untuk menjadi TKI di Indonesia. Bukannya orang Indonesia lari ke luar negeri untuk menjadi TKI, sampai ke Hong Kong, sampai ke Korea, sampai ke Taiwan, dan lain-lain. Gitu ya. Itu berarti memang kita sudah menjadi akibat dari satu ketidaktahuan sejarah yang parah. Sehingga kita menjadi negara kere, sehingga anak-anak kita lepas untuk menjadi pekerja-pekerja legal maupun ilegal ke luar negeri. Di sana ketemu Mas Hamzah, kemudian dihimpun, dan waktu itu kan acara itu sebenarnya dimaksudkan untuk memperbaiki aturan ketenaga kerjaan Malaysia terhadap TKI Indonesia, maka saya mendatangkan Menteri Tenaga Kerja, kemudian mendatangkan beberapa pelawak termasuk Girun, agar ada proses yang enak untuk meningkatkan nasibnya anak-anak TKI Indonesia itu. Tapi kemudian menjadi rusak seluruh proses itu karena mereka tawur, dan saya terpaksa terjun ke tengah-tengah mereka dengan toh nyowo ya, artinya saya bisa mati kesabet rantai atau pedang atau dan seterusnya. Untungnya teman-teman Kiai Kanjeng mereka semua pahlawan juga, jadi begitu saya terjun ke tengah-tengah tawur itu, Pak Nevi juga langsung terjun, Pak Is terjun, ya Pak Is ya, Pak Is Marwanto almarhum juga terjun, dan Bobit juga terjun gitu, Jijit juga terjun, jadi semuanya ikut terjun untuk bersama-sama mati bersama saya. Alhamdulillah Tuhan belum menentukan saya mati, tetap mengambil pelajaran dari situ. Mudah-mudahan kita tidak hanya berpikir soal KI bagaimana nasibnya, tapi kita berpikir bahwa nanti suatu hari Indonesia justru akan menampung TKI-TKI dari luar negeri. Kan kita yang kirim TKI ke luar negeri. Itu berarti ada kesalahan manajemen sejarah yang luar biasa seperti yang disebut dari drama Melungsungi tadi. Kemudian dari situ saya ingin mengajak Anda pada malam hari ini untuk berpikir melanjutkan Siratul Ma'iyah atau Siratul Nubuah. Ya. Jadi dari titik Wangsa tadi kita cari dulu, kemudian gini. Jadi kalau titik itu kan tawur ya, kan Bronto Yudo kecil-kecilan ya. Ini ya sak stadion, ya modar kuwi jane. Wah, kuwi medeni tenan kuwi, Mas. Kan apa? Medeni tenan kuwi ora ana kiai apa ustaz kok gelem terjun dan mencolot tenan, dan itu kan tingginya panggung bukan panggung Maian tapi panggung dangdut loh, panggung standar 1.5 meter kae loh. Mencolot tenang, dan saya mencolot ke tengah-tengah mereka. Dan saya mencoba melerai mereka gitu ya. Dan itu bukan saya sok pahlawan, tapi memang orang hidup itu kan cuma sederhana. Melakukan apa yang harus dilakukan. Menurut kebenaran, menurut hati nurani, menurut kebaikan, dan seterusnya kan gitu kan. Bukan soal pedi, pokoknya rabi, kendel, rata. Ya rabi, rasa kendel. Wah kendel, cakai wani rabi, gitu ya ora. Jadi itu bukan keberanian yang saya lakukan di titik Wangsa, itu bukan keberanian. Itu kebiasaan menjalankan kewajiban gitu aja. Karena memang harus dilerai ini. Setelah dilerai lagi mereka geledaan do kesel bertawur kayak lagi tak pidatoni keliling dengan kiri asu aku dan ini ngewangi kue malah tawur kayak ngene bubar ya acara ning aku. Program kita untuk ke Kementerian Ketenagakerjaan Malaysia menjadi tidak terjalankan secara baik. Laku ini, aku yang ngundang menteri ini, menteri kita undang, saya yang ngundang Kirun, dan yang membiayai tiketnya menteri sampai Kirun itu adalah Mbak Novia. Dan kelak, beberapa bulan kemudian ketika kita meminta kembali biaya tiket mereka ke Malaysia oleh Mbak Novia dimintakan ke kementerian, itu suwe nih, metune suwe banget. Di betul-betul Indonesia. Ya. Oke. Okay. Kemudian gini, misalnya, kita dari situ kita berangkat gini. Gue kan urip toh, gue urip lagi. Ono Gusti Allah. Kemarin Komandan Ser mengatakan, jangan pernah berpikir Allah ada di mana. Kan di Ma'iyan saya pernah, Allah itu, ibumu itu ada dalam dirimu apa di luar dirimu? Allah itu ada dalam dirimu, kemudian kita semua menyimpulkan Allah ada dalam diriku. Oke, itu inisialnya seperti itu. Kita merasa bahwa Allah kekatnya ada di dalam diri kita, kan gitu kan. Tapi kalau wujudiahnya kan tidak. Kan tidak mungkin manusia yang kerdil dan sangat kecil ini bisa memuat Allah. Kan alam semesta, meskipun multiverse ya, Anda kan tahu multiverse ya, ada semesta paralel, alam paralel ya. Yang namanya tata surya, galaksi ini tidak hanya satu, tapi jadi kita itu sendiri kalau menurut asumsi para ilmuwan multiverse ya, itu kita itu kan ada banyak dan tak terbatas. Bahwa di belah sana dari langit itu ada semesta juga, ada bumi juga, ono kowe, ono Mak Iyahan barang, ono Pak Muzamil barang, mungkin ya bareng, orang-orang ini bareng. Pas ono covid, ini kono ya ono covid, saat itu. Pokoknya ada kepercayaan dan asumsi mengenai teori mengenai multiverse. Teori multiverse itu bukan sesuatu yang baru kalau kita orang Islam, itu namanya Rabbil Alamin. Jadi Alhamdulillahi Rabbil, bukan Rabbil Alam, kalau alam kan satu. Ini Al-Alamin, alam, alamin itu berarti piro Pak Islam? Rane watese itu. Dua bisa, tiga bisa, tidak terbatas juga bisa. Jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim itu adalah gambaran sejak awal Islam bahwa alam ini tidak sendirian. Alam itu diberikan oleh Allah sedemikian rupa tanpa batas. Maka kita setiap hari selalu mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim karena ternyata alam semesta ini tidak satu tapi tidak batas jumlahnya. Kemudian Allah bersemayam di atas aras itu juga untuk memudahkan pemahaman kita aja. Oke, saiki dadi kowe di Ma'iyan kan kita perkenalkan dengan perspektif seperti itu, ada Allah. Kita semua bersama multiverse dan alam semesta yang bermacam-macam itu berada di dalam Allah, betul enggak? Atau Allah yang berada di alam. Masuk akal enggak kalau Allah bersemayam di alam, Allah di alamat di alam. Ataukah alam ini berada di dalam keagungan Allah? Yang mana? Semua ini berada di dalam Allah, bukan Allah di dalam kita. Ini kalau kita ngomong apa ya, metafisika ya, wujudiyah ya. Nah terus, tapi kan kita kemudian kenal ada Nur Muhammad, ya. Ada cahaya yang dipancarkan oleh Allah, kemudian cahaya itu kemudian diolah berpendar-pendar, ada yang menjadi air, ada yang menjadi hamparan air yang sangat-sangat luas, yang sisi kanan dan kirinya hanya bisa dijangkau oleh sayapnya malaikat Israfil. Ya. Nek kowe pengen ngerti ya matura karo malaikat Israfil ben kowe didudui ya toh. Jadi malaikat terbesar itu secara volume, secara wujudiah itu adalah malaikat Israfil yang bagian niup trompet itu. Saiki nek sayap kanan kirinya Israfil alaihi salam itu adalah seluas multiverse atau alam semesta yang jumlahnya mendahne trompete gedine sepiro. Jadi kowe iki ming seperjuta debu. Betul enggak? Kita sangat-sangat kecil, bahkan tidak bisa disebut kecil. Kita sangat-sangat mikro, bahkan tidak bisa disebut mikro. Nah, dari situ kemudian Allah apa namanya? Menciptakan proses selama 6 hari itu ya. Ada misalnya dari cahaya dijadikan cairan. Jadi cairan dijadikan, kemudian ada yang dijadikan ruang, ada yang dijadikan waktu, ada yang diproses menjadi benda-benda, terus terjadi galaksi, tata surya dan semuanya. Pokoknya itu semua dalam 6 tahap gitu ya. Menurut Allah sendiri gitu ya. 6 tahap itu kan enggak bisa kita hitung, itu mungkin sekian juta tahun cahaya. Wallahu alam, kita enggak tahu ya. Kita kan tahunya cuma sedino 24 jam gitu ya. Kan sampai Nabi Adam aja belum ada 10.000 tahun, belum ada 10 milenial gitu ya. Dari Nabi Nuh sampai sekarang sekitar 10.000 tahun. Ya. Dari Nabi Adam sebelumnya ya kita 11-12.000 tahun gitu ya. Itu pun juga kita enggak bisa memastikan. Tapi yang saya maksud adalah kemudian Allah menciptakan dari besar menjadi agak kecil lagi sampai mikro, sampai tidak bisa Anda ora ndelok, kowe ora iso ndelok selmu dhewe, ora iso ndelok atom, kowe ora iso ndelok, kamu tidak bisa melihat yang mikro dari dirimu sendiri gitu ya. Belum lagi nanti miliaran helai-helai otak dan saluran-saluran di otak di kepalamu itu kan itu juga mustahil ilmu pengetahuan manusia mengetahuinya. Mungkin sudah sampai ke MRI ya, sudah sampai ke pemotretan otak, salurannya, sumbatannya, kerak-keraknya, pembuluhnya dan sebagainya. Tapi ilmuwan tidak mungkin tahu nek kue pas ngguyu, kue utekmu bentuk piye. Kue ono piye apa piye. Nek kue pas nesu kae utekmu piye kan kita tidak bisa memotret. Ilmu kayak apapun masih belum bisa gitu gitu ya. Nah, jan-jane nek kue iso merubah orang menjadi pendendam dari pendendam menjadi pemurah kan bisa di lakukan operasi di otak ya, pakai PSA gitu ya. Ini dirubah gini penojo banget-banget le gaduk, sehingga ini rada pemurah. Ono wong ora iso ngapura seumur hidup, kuwi dipisah benggang dua helai yang sangat mikro itu, maka akan dia menjadi manusia yang pemurah. Ini lah ora iso kuwi. Kok ngerti ini, iki ono sumbatan, gitu. Iki ono pembuluh yang rusak, mengono tok ya. Tapi kita tidak menemukan indikator rohani di jasmani. Kita tidak bisa menemukan bentuk material dari psikologi kan gitu kan. Kita hanya bisa melihat misalnya ini wong seneng ora kan didelok raine Mas. Raine wae kok ora iso dirumuske kuwi. Raine kok sumringah iki jane piye to? Sing berubah ning raimu ki apa? Kok njurko ketok sumringah ki. Yen tok yang ki mesti iki. Itu yang berubah kan di matanya itu semua kan juga tidak bisa dirumuskan secara ilmu kedokteran dan biologi. Sampai hari ini belum bisa. Orang cuma tahu oh itu cahe seneng, cahe gembira, oh bocah kayak dolanan, oh bocah kayak sedih banget gitu ya dan seterusnya. Ilmu manusia masih sangat-sangat tidak terjangkau untuk sampai kepada yang paling sederhana dari multiverse itu, yang paling sederhana dari al-alamin itu. Nah wes kita teruskan aja, kue wis ngerti Nur Muhammad, makanya kita selawatan tidak hanya untuk Rasulullah SAW, Muhammad bin Allah, tapi juga selawatan untuk yang paling induk yaitu Nur Muhammad. Ya, kan sudah dibacakan oleh Mas Islam Yantir, dan soal teknisnya sudah dijelasin sama Mas Islam ya. Untuk mempermudah, jadi kue so gari daftari, nek kue tawasulan kan A1, B2, C3, ngunutok cukup. Gitu, jadi perlu kabeh. Mungkin juga A12 boleh, B34 juga boleh. Tapi pokoknya kue ngukur dewe kemampuanmu. Timbangane kue tawasulan yang ora ikhlas, mangkel, misuh, karo sing ngimami gitu ya. Asu tawa banget ikan. Gitu. Ya, timbangane kue misuhi ora sida tawasulan. Nanti saya akan mengatakan kalau engkau bertawasul, hatimu adalah hati Nur Muhammad. Catet sih. Nek cara wayang atimu ati Yudhistira, ati Puntadewa, karo Sri Kandi, ati Arjuna. Jadi saiki Ma'inyah itu adalah pasca Baratayuda. Di Ma'inyah tidak ada cebong, kadrun, tidak ada. Tidak ada lagi perempuan. Itu mulanya kan campur ramasalah itu. Karena domain utamanya sudah bukan lagi perempuan, rano langit, bumi. Semuanya wiji jadi satu. Itu sudah mata pandang Sri Kandi namanya. Kandi ini orang lanang orang wedok kaya Gusti Allah, orang lanang orang wedok ya. Cara melihat kehidupan ini sudah nyawiji, sudah utuh menjadi satu entitas. Dan itulah yang sedang kita jalankan. Jadi kalau kamu datang tawasulan, atimu kudu ati Nur Muhammad, atau nek cara wong Jawa, ati Yudhistira. Ini tadi saya dapatkan ba'da maghrib tadi ya, penjelasan mengenai ini. Sekarang Anda jangan ngurusin Baratayuda lagi, karena Baratayuda itu sudah lewat sekarang. Kita sudah, Ma'inyah itu pasca Baratayuda, sudah Kurawa Pendopo. Sebab lagi Kurawa Pendopo itu podo rusak, gitu. Maka kita jangan meneruskan perang Baratayuda antara Kurawa melawan Pandawa, karena Pandawa dan Kurawa, karena Kurawa sudah susah dibedakan dengan Pandawa, Pandawa juga dengan Kurawa. Gitu kan keadaan hidup sekarang, maka sekarang kita harus nyawiji menuju harinya Yudhistira, darah putihnya Yudhistira. Hati sucinya Yudhistira. Kalau bahasa kita sekarang pakai Nur Muhammad. Wis ora ono pidato pro Cina anti Eropa rasa. Podo asune kayak loro kaya. Podo gragase, podo njajahe, podo ya podo bengise lah, sama-sama bengis. Jadi sekarang kita sudah pasca Baratayuda. Sekarang Indonesia tidak lagi pro Cina apa pro Amerika. Perang dingin sudah selesai, kita sudah sampai ke era Yudhistira. Jadi nanti yang Tiwi Kromo itu harus secara Yudhistira. Kalau Anda makiyahan dengan hati Yudhistira dan hati Nur Muhammad, maka nanti kalau Allah mengabulkan, nanti akan ada kejadian-kejadian yang bukan lagi yang menang PDIP apa Golkar orang unukui wisan. Urusannya wis orang unukui. Urusannya wis ora cebong. Urusannya sudah lebih tinggi dari itu, sudah lebih esensial dan sudah lebih inti, sudah lebih nyawiji gitu. Makanya istilah yang saya pakai sejak maghrib tadi, saya dapatkan habis maghrib tadi itu, saya ketemu seseorang. Pokoknya sekarang ini sudah mikirnya, melihat dunia ini sudah harus seperti Sri Kandi. Wis ora lanang wedok, kowe ngerti lanang wedok ora ming gender loh. Anda kan tahu ya, yang namanya ulama itu laki-laki, wedoke kan umate ngono to. Pemerintah iku lanang, rakyate ngono to. Selama ini kan kalau Anda pakai proyeksi antropologi, manusia itu laki-laki, alam itu perempuan ngono to. Gitu, makanya sawah kok tanduri. Gitu, kok kayak sperma terus cukul ngono gitu. Nah, sekarang kita berpikirnya di ma'iyah, meskipun kita tetap mengerjakan itu, ya. Tapi kita berpikirnya sudah berpikir Yudhistira. Gender lagi sudah tidak lor kidul, kanan kiri, barat timur sudah enggak ada. Sudah la syarqiyati wala ghorbiyah. Sifatnya adalah ya kadu zaitu hayudi wala ulam tamsa. Benar nek kuwi cen wong makiyah kan dole ono kuwi Anur 35 itu. Kan beberapa bulan yang lalu saya mengatakan makiyah itu mencapai, berusaha berjuang untuk mencapai suatu keadaan yang oleh Al-Qur'an dirumuskan yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsunar. Anda setia bermakniyah itu kan tidak karena dorongan apa-apa kecuali yang murni dari dalam diri Anda, ya toh. Kongkon yora diwajib ke yora, itu opo-opo yora, badi dunyo yora, ya toh. Itu semua murni yakatu zaituha yudhi'u, meskipun tidak disulut oleh api dunia apapun, engkau menyala. Jadi orang makniyah itu hatinya menyala, cintanya menyala, meskipun tidak disulut oleh api apapun. Tidak api materi, api jabatan, api apapun tidak. Anda tersulut dengan sendirinya seperti yang dirumuskan di surat An-Nur ayat 35. Kadu zaituha yudhi'u. Minyak itu menyala meskipun tidak dinyalakan. Indonesia yang ini memahami ya. Nanti di rumah direnung-renungkan. Biar caranya ya. Jadi kue nyun sewu ya, John Suwo. Kue ngaceng orang mergobong wedok. Gampangan ini loh. Selama ini aku kudu dipacu loh. Ndelok apa sih? Wuh, subhanallah, gede banget lagi. Nah, kowe iki ya kadu zaitu yudhi walau lam tamsun. Tidak disulut oleh apapun, oleh api apapun, Anda sudah menyala. Itulah Nur Muhammad, itulah jiwa Yudhistira. Makanya Yudhistira itu di dalam kejawen disebut sebagai satu-satunya yang masuk surga. Kan gitu kan? Sementara adik-adiknya semuanya masih kontroversial kan gitu. Saya tidak mengatakan wayang adalah Islam, orang unu cara berpikir, kui cara berpikir timur barat lagi. Kita berpikirnya sudah bukan berpikir gender, bukan berpikir timur barat, lor kidul. Sudah tidak berpikir rakyat pemerintah. Jadi nanti 2024 juga tidak usah berpikir siapa. Tapi kamu harus meneruskan ke Yudhistiraanmu, meneruskan ke Nur Muhammadmu, ke Nur Muhammadan. Kemarin ketika Habib Nurmagomedov itu dimasukkan dalam Hall of Fame di Amerika, UFC ya. Itu pidatonya Ali Abdul Aziz itu manajernya dia, menyebutnya bukan lagi Habib Nurmagomedov, kan istilah atau bahasa Rusia. Dia menyebutnya Habib Nur Muhammad. Anda browsing aja UFC Hall of Fame gitu. Ya. Habib Nur Muhammad. Meskipun Habib belum ikut makiyahan, dan memang kalau dia ikut makiyahan itu dahsyat, dunia pecah gitu. Itu dia, tapi dia sudah untup-untup, dia sudah Nur Muhammad untup-untup gitu ya. Untup-untup itu apa ya? Ya kesawapan-kesawapan sidik-sidik gitu ya. Teman sekalian, saya teruskan. Dari situ, dari yang namanya Yudhistira dan Nur Muhammad itu, saya ingin Anda semua kalau datang ke tawasulan itu atimu wis ora lor kidul ya. Bahkan wis ora swarga neraka. Gelem ora kowe mlebu swarga ning Gusti Allah ra gelem nyapa kowe. Kowe mlebu swarga ning dicuthak karo Gusti Allah karo malaikat mudhar dhewe to kowe. Dilang dileng melak mangan dhewe klethak-klethik kae ning malaikat liwat. Nggih. Jadi sekarang sudah bukan surga neraka. bukan lor kidul, kan kulon, barat, timur, rakyat, pemerintah, bumi, langit, sekarang sudah nyawiji dengan jiwa Yudhistira dan Nur Muhammad. Mohon maaf teman-teman muslimin yang tidak terbiasa dengan wayang ya. Saya bukan menyamanyamakan, tapi kalau kita ngomong aspirasi softwarenya seperti itu. Ya. Oh, Bharatayuddha itu kan yang dikenal oleh dunia sampai hari ini. Sekarang ini sudah bukan Bharatayuddha lagi. Gue harap ngoponeng Indonesia kini, gue mikir-mikir Pandawa ngelawan Kurawa. Hanya akan terjadi kehancuran. Kalau memang harus terjadi kehancuran, biarkan nanti karena jiwa Yudhistira dan Muhammad ini Dewi Kromo. Jangan menjadi diakbarkan oleh Allah. Allah sendiri akbar kan gitu. Jadi teman sekalian, yang ingin saya sumbangkan ini kan, aslinya kan saya itu kan dikenal bahkan sampai Malaysia kan melihat bahwa saya itu sakit gitu ya. Ya pancen aku loro ning loro kuwi akibat bukan mindset saya itu sakit, kan saya itu sedang grantes. Saya itu sedang sedih, saya itu sedang nelongso luar biasa. Salah satu efeknya adalah fisik saya menjadi lemah. Saya mengalami beberapa hal yang biasanya tidak mengalami jadi mengalami gitu loh. Ya. Pun saya dilindungi Allah kan, karena seharusnya kalau Anda mengalami stroke batang otak itu seharusnya kan ora iso ngomong, ora iso kedep, ora iso ngelek, ora iso kulingan apa-apa, mengucapkan satu kata aja mungkin beberapa menit, ora iso ngangkat tangan sapi, tapi Allah menyelamatkan saya isi lumayan toh. Yo, panelan. Jajal gitu. Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa alhamdulillahirabbilalamin Allah menyayangi saya, menyayangi Anda semua. Amin. Allah menyehatkan saya, meskipun kasus medisnya sangat parah. Saya orang masalah sampai hari ini, alhamdulillah. Jadi kalau saya ngersulo kepada Allah, itu juga tetap salah. Toh. Ngersulo piye nun kue. Kue ki stroke batang otak, kudu kue wis lumpuh kue, wis raiso apa-apa kue. Wis serangeti, dan hidupmu kue harus apa, wis serangeti kue. Gitu kan. Tapi saya oleh Allah dijaga, kan ya podo wae to karo wingi-wingi ya ngene iki tak ora ono masalah to tetep sama aja ya. Meskipun ada sedikit kelemahan. Saya misalnya nyengkok, kalau ngaji nyengkoknya sekarang masih agak ngoyo gitu ya. Makanya saya tadi belum berani untuk ikut sen segala macam karena saya masih tidak yakin dengan suara saya gitu ya. Jadi ada tetap ada efek-efek dan memang ya kudu ono aja njur kowe dadi wong sekti mandraguna karo Gusti Allah diselamatkan 100% ya aja ya. Ya 99% itu lumayan nanti kan. 90% itu lumayan itu kan. Kan kalau saya ngersulah kepada Allah kan juga tetap salah. Jadi saya tuh mengalami pergolakan batin, krisis batin, bahkan termasuk ada terminal-terminal di mana saya berhenti dan mengalami krisis iman, krisis keyakinan dan saiki piye coba? Kowe makiyahan koyo ngene murni niatmu apik kondelengkan Kanjeng Nabi. Tauhid kepada Allah terus menerus gitu. Dan kue urip juga sehari-hari bagus itu ya. Ning kalah karo tonggomu kayak sing penggawane ngerusak, penggawane apa? Geragas, penggawane ngono kae to. Kae sugih, kelemis, mobilé apik, keluargane sakinah. Kowe sing sregep sembayang, melu tawasulan, melu makiyahan, ket biyen kok ming melarat wae. Gitu? Itu kan kalau kita salah frame, salah terminologi, kita bisa menyalahkan. Piye to Gusti Allah iki? Kae jare famay ya'mal mitsala dzarratin khairu yarah wa may ya'mal mitsala dzarratin syarra yarah. Ning faktane piye? Ana wong ngerusak negara, ngentek-entek duwite rakyat gitu. Ngerusak atine dan pikirane wong. Siaran-siaran sing isine iki ming di sini mengkhayalan-khayalan kalau segala sesuatu yang jauh dari kebenaran dan keadilan. Kuwi ya lancar-lancar wae danane oke. Gitu. Modale ora entek-entek. Sementara kowe iki berbuat baik ora karu-karuan sak iso-isomu ya gitu. Setia bendino sembayang biyen rada bolong saiki lumayan gitu. Yo subuh yo rada keset-keset ning tetep tangi gitu ya. Gitu ya. Ora ketang duhur asar dijamak ning tetep salat gitu. Ya. Terus ono meneh Pak Hamzah ini ada lagi, ada ijtihad baru, ada jamak seluruh sholat 5 waktu dijadiin 1 sholat. Niatnya bunyinya gini, usolli fardhul completely. Ono kaitan gitu. Kuwi nek kok praktek tenan kuwi dijantur karo malaikat. Jabut rambutmu, nek jabut rambut siji loro, jabut 30 kan semodar ta kuwi. Wis berdarah kuwi. Dadi aja ya rasa salat completely ya. Fardhu dhuhri atau subhi atau asri atau maghribi ngono aja usolli fardhu completely. Diringkes subuh nganti suwe-suwe kan diringkes setahun toh. Complete lah, complete kan rano batasnya kan gitu. Oke, jadi teman sekalian, kita bisa membedakan kok gitu-gitu itu. Kita kadang-kadang guyon yang enggak-enggak gitu. Tapi kan kita tahu bahwa itu guyon. Itu bukan sesuatu yang akan kita lakukan sebagai syariat kita kan gitu. Nah itu kue disiplin. Di Ma'iyah itu kan agak luar biasa. Dijak khusyuk oke, okay. Jak guyon oke, okay. Jak misuh seneng. Ambiar-ambiaran seneng rusak-rusakan ya oke gitu ya. Jadi ini manusia sing wis nyawijine komplit. Segala yang panas dan yang dingin menyatu di manusia Ma'iyah. Segala yang menyegarkan dan yang menyedihkan menyatu di Ma'iyah kan gitu kan. Jadi Anda itu sebenarnya sudah berjalan menuju apa yang saya sebut kualitas Yudhistira dan kualitas Yudhistira dan Sri Kandi ya. Itu Sri Kandi yang dikenal oleh mainstream sekarang ya. Sri Kandi itu kan orang lanang ora wedok. Ya, meskipun nanti dalam peristiwa sosialnya juga dia wedok. Tapi hakikinya dia itu melihat dunia sudah tidak dikotomis lagi. Sri Kandi itu sudah tidak melihat Broto Yudho lagi. Jadi kalau dia tugas membunuh Resi Bisma misalnya ya, itu bukan karena Bisma itu Kurawa terus dia Pandawa, jahnya. Nah Anda dengan tawasulan ini berpikirnya sudah harus Yudhistira seperti itu. Jadi aku ya ora masalah, 2024 aku arep aku ora masalah. Pokoknya apa wae sing kurang tak tambahi, ngono to? Apa sing bisa tak sambung, ngono to? Apa sing dilalekke tak eling-eling, gitu kan? Apa sing dinyek tampung tak junjung kan gitu kan? Itu aja kan Ma'iyah kan cuma itu, seperti Kiai Kanjeng itu. Memungut yang dibuang orang, menggali yang dikuburkan orang kan gitu kan. Tidak peduli Kurawa Pandawa. Jadi sekarang kita juga tawasul tidak peduli Kurawa Pandawa. Bahkan tidak peduli Indonesia apa Malaysia. Tidak peduli Barat apa Timur, tidak peduli pro Cina apa pro Amerika. Prabowo kan kemana pidato pro Cina itu ya. Saiki kowe pro sapa? Saiki pro sapa? Ya pro yang sejati dari Allah itu. Teman sekalian, pokoknya yang ingin saya katakan kepada Anda adalah Anda harus menemukan kemurnian dan alasan yang paling tepat untuk tawasulan. Sebab kengko akumulasine mudah-mudahan Allah mengizinkan kengko perubahan Indonesia ora mergo presiden iki menang presiden kuwi kalah gitu ya. Ora perubahan Indonesia nanti akan terjadi pada mekanisme Yudhistira dan mekanisme Nur Muhammad. Itu ya tetap tergantung Allah nampa apa ora, ngijabahi apa ora gitu ya. Sebab itu milik Allah gitu. Kita itu enggak punya hak apa-apa, enggak punya daya apa-apa, enggak punya kuasa apa-apa. Itulah haula wala quwata. Maka yang punya haul dan kuah hanya kalau kita itu la haula wala quwata. La haula finnas wala quwata finnas. Al haul wal quwah illa billah karena beliau adalah al ali al azim. Kira-kira ngono ya. Jadi mudah-mudahan itu membuat nanti kalau Anda datang ke sini rasen duwe pangenangan atau hajat atau pamrih-pamrih sing Bronto Yudho sifatnya ya. Nek rene ya. Punya pamrih Bronto Yudho bunga lor kidul etan kulon wis pokoke kuwi murni menikmati Allah. Nah, nanti terus Allah yang akan menentukan nanti bagaimana. Saya tuh mengalami banyak keraguan sebenarnya, banyak tantangan iman, banyak kegunjangan-kegunjangan keyakinan. Tapi akhirnya kan saya tidak mungkin berhenti di terminal itu. Saya harus jalan lagi sampai menemukan ya wes pokoknya si nomor siji ki iman. Kamu yakin sama Allah dan tidak usah memperhitungkan kira-kira ono faktane ora keyakinanmu inggo. Dadi apa ora? Dikabulke apa ora? Bahkan itu sekarang saya waspadai. Kue ndungo ki rasa njaluk kabul. Ndungo wae. Yakin toh tahapmu kan benar ngomong tiga langit toh. Langit harapan, langit keyakinan, wes kuwi tok, ojo nganti langit pian, kepastiannya milik Allah. Jadi kamu beriman saja, yakin, jadi kamu tawasulan wiritan itu yakin bahwa Allah maha menyayangi, bahwa Allah maha memurai, gitu ya. Ngono tok wae, wes ojo jangan plus apa, jangan ono, oh jangan kuadrat, jangan apa, jangan ada hajat-hajat yang melebihi itu semua. Pokoknya Allah mengatakan ala bidzikrillahi ma'innul qulub. Tatma'innul qulub. Niscaya, niscaya dengan mengingat bidzikrillah, mengingat Allah, hati kalian akan tentram. Oke. Satu, mengingat Allah, dua, tentram ya. Mengingat Allah biasanya kan disertai hajat-hajat toh. Pamri-pamri toh. Di situ kan enggak ada di ayat itu. Pokoknya yang bikin mutmainah itu hanya bidzikrillah. Jadi saiki bidzikrillah murni wae, pokoknya kowe kelingan Allah. Mesti kowe nek pas kelingan Allah mesti kowe tentrem. Sing marake kowe ora tentrem mergo bar kowe kelingan Allah kok ora kedaden, misalnya gitu ya. Ya ta? Aku sing marake kowe minder, sing marake kowe kesel kan itu. Sekarang Allah sudah menyatakan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jadi yang tatmainul qulub itu bidzikrillah. Tidak plus apa-apa gitu. Pokoknya zikrillah aja. Di aku ini segala macam pergolakan saya alami sehingga saya sakit, salah satu akibatnya itu. Boleh ya potos babi kok koyong ini. Akhirnya aku ngomongnya bahwa lo pancen Allah kan ngendikan nih firmannya kan ala bidzikrillah tok, embel-embel. Udah ingat Allah. Jadi ketika kita mengingat Allah, misalnya gue bernafas Allah, kamu buang la ilaha illallah, la ilaha. Itu kamu tentram. Sing malah kira tentram mergo engko duwite royo. Aku sing malah kira tentram karepmu kuwi, pamrihmu kuwi sing malah kira tentram. Sekalian ini betul ilmu Yudhistira, ini ilmu Nur Muhammad. Bukan Muhammad bin Abdullah dan Bu Aminah, ini Nur Muhammad. Ketika Allah menciptakan secara sejan murni di awal penciptaan. Jadi makanya di tawasulan ternyata kenapa sampai 6 hari? Karena kita terus mencari hal ya. Dan tidak ada nyun sewu, bukan membanding-bandingkan, tapi kan tidak ada sholawat untuk Nur Muhammad yang tidak ada. Hanya di tawasulan gitu ya. Yang Pak Islami bacakan gitu ya. Karena yang disebut Muhammad itu kan ya orang-orang yang putrane Pak Abdullah karo Bu Aminah toh. Muhammad itu sudah ada sebelumnya pada satuan atau zat atau yang berbeda, yang lain. Meskipun kemudian dimanusiakan tengah-tengah manusia yang lain menjadi putranya Bu Aminah dan Pak Abdullah. Menjadi Muhammad bin Abdullah, kemudian dikasih jabatan Nabi dan Rasul gitu ya. Tapi kan sebelum itu kan Allah sudah menciptakan Nuhurun Nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi di Simtud Durar itu juga tutup. Kalau Anda baca Simtud Durar ya. Itu kalimatnya juga seperti itu. Jadi mungkin banyak orang-orang Islam tidak setuju ini ya. Nek aku ngono ora golek bahane saka ngendi. Aku ora golek kuwi sanad apa ora, kuwi ulama iso dipertanggung jawab ora. Nek aku pokoke wis aku milih kuwi wae lah. Angel-angel wis pokoke ya mesti Kanjeng Nabi iki mesti ngluwi apa sing aku ngerti kan. Pasti Rasulullah sebagai manusia saja saya tidak mampu menjangkau kok. Misalnya IQ ini Kanjeng Nabi kira-kira piro? Kuwi ora iso kok. Aja meneh kok ragam kebijaksanaannya, keluasan hatinya, gitu, kadar kearifannya, kok bisa sampai siddiq, sampai amanah, sampai tabligh sehingga mendapatkan fatonah, itu kan satu kosmos kualitas yang luar biasa yang kita tidak mampu menjangkau. Jadi nek aku dikandani bab Nur Muhammad tak terima wae. Tidak semuanya harus kita cek sanadnya toh Mas. Kowe kok percaya nek kuwi firmane Allah nang Kanjeng Nabi? Jari sapa? Yel. Kuwi nek Kanjeng Nabi jebul ngarang-ngarang ngerti iki. Kowe kok percaya kowe? Sanadnya dari mana? Emang sanad itu Tuhan. Ada banyak hal yang tidak bisa kamu jangkau dengan sanad apapun kan itu kan? Banyak sekali hal. Mosok kowe arep milih aku tak mangan lotek awan iki, ngene sik sanate apa? Ya tidak semua, jadi Allah itu maha memberi kabar tanpa batas kapan saja. Makanya Allah al-khabir ya. Inna Allah khabirum bima malun. Allah itu tiap hari ngabari kowe loh. Tiap hari, tiap saat. Dan wakana dhalika alallahi yasiro. Dan kowe jadi gini, saiki malaikat Jibril jumlahi piro. Bagi wahyu nang sopo-sopo sa alam semesta. Ijen po? Oke. Kalau pakai multiverse tadi anak Malaikat Jibril ya oke. Nah sekarang oke karo ora, oke karo sedidik. Jumlah itu kan juga termasuk bagian yang sudah kita tinggalkan. Saya wis ora sedih berdebatkan di situ lagi ora lasarkiyah wala gorbiyah. Jadi ini aku tak tompo karena itu yang membahagiakan saya. Pasti Allah menciptakan sesuatu yang memang luar biasa di luar jangkauan saya. Dan itu adalah Nur Muhammad, kan gitu kan. Kayak di tawasulan ini Nur Muhammad gitu ya. Nek kowe takon sanatin itu kan ora iso dipertanggungjawab itu lho. Sanat yang bisa dipertanggungjawabkan itu dipertanggungjawabkan di depan siapa? Di depan siapa, dengan dori apa, dengan apa namanya, parameter apa, dan subjeknya siapa kan. Saiki aku kenal kowe jenengmu sapa lali aku? Eh? Kowe ketemu Munir cak. Tenan Munir. Sanate sing iki. Mosok aku kudu ngecek Munir iki sampai ke kola siapa wahwa Munirun gitu ya. Kan ya ora aku langsung mulai kan hidup itu enggak gitu-gitu amat gitu loh. Ada yang harus gitu banget, ada yang kita itu namanya kepercayaan. Karena kepercayaan kan ora ono masalah gitu. Ya saiki rumangsamu kowe nang warung ki nganggo sanet po. Nang warung kuwi kowe bondomu meng iman to. Percaya to. Engko kowe dikek suguhi iki sego tenan po iki. Lidiki kok go nang lab. Terus iki sambel apa iki? Iki lomboke saka ndi iki? Susu iki kabeh go nang lab kabeh ora sedo mangan kowe. Nang lab wis segonis mambu pisan gitu kan. Jadi tidak semua hal itu harus kita. Memang di dalam urusan akademis pembelajaran pesantren dan Islam dibutuhkan disiplin apa namanya untuk memverifikasi setiap informasi ya. Tapi tidak lantas setiap hal dalam hidupmu itu harus dikonfirmasi seperti itu. Saiki kowe duwe arep mangan apa? Pi mosok diterusi. Tenan po kowe njaluk memang itu. Asal usul piye kok kowe pengin mangan lotek? Amoter to kowe. Kowe ngerti lotek saka ngendi? Sing ngandani ana lotek iki sapa? Ah terus ora sedo mangan kowe. Ono mung urusan sanat wae. Jadi teman sekalian, mari kita proporsional dan utamanya pada malam hari ini saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa mari kita tawasulan ini dengan hati Nur Muhammad ya. Dengan hati ketika Allah belum mondo-mondo, dimana Nur Muhammad itu di dalamnya, di dalam dimensi Nur Muhammad itu ada ruang, ada waktu, ada alam semesta yang bermacam-macam, tidak al-alam saja tapi al-alamin, terus ada bermacam-macam fenomena dalam kehidupan sedemikian rupa. Imu kuwi wae gitu. Nek ngomong utekmu ra iso, atimu ngono kuwi. Karena hati itu regulasinya tidak sama dengan otak. Karena kalau otak itu meregulasi dirinya sendiri, dia tidak bisa meregulasi hatinya gitu. Tapi nek ati iso dengan amrullah dan iradatullah ngarani uteke gitu kan. Makanya Rasulullah operasi oleh malaikat Jibril ketika kecil kan yang dioperasi dadanya bukan otaknya, bukan kepalanya. Makanya Allah mengatakan di Al-Qur'an lahum qulubun la yafqahuna. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yafqahun itu apa? Yafqahun itu biasanya diartikan memahami atau memahami. Mengerti. Jadi ternyata memahami itu yang utama malah bukan pakai otak. Sementara sekarang yang diunggulkan intelektualitas gitu ya. Ternyata menurut Al-Qur'an pemahamannya lebih tinggi dan lebih sejati atau lebih akurat itu dengan hati. Makanya kemarin saya bikin video dengan Mbah Rono ya. Mbah Rono itu bukan seorang vulkanolog modern meskipun dia seorang dokter yang cum laude Perancis ya. Tapi dia memahami Merapi semua gejala-gejalanya, gempa atau apapun saja. Tidak dengan regulasi pikiran dan ilmu akademisnya, tapi dengan hatinya. Karena lahum qulubun yafqahu nabiya. Justru puncak pemahaman manusia itu menggunakan hatinya gitu ya. Anak kue arep ndolek bojo ming nganggo utekmu kan, wakae ayu ning gusine biru. Wakae jebul sikile njebebeh. Meneh. Kok cacat terus. Nek nganggo atimu kan kamu tidak hanya yafqahun perempuan itu tapi engkau yafqahun dirimu sendiri kan gitu. Kira-kira gitu Mas Helmi ya. Jadi malam hari ini saya mohon teman-teman kapan kesini lagi dengan tawasulan kita menempatkan rohani kita, hati kita dengan apa yang tadi saya idiomkan dengan hati Nur Muhammad, atau kalau parek kebudayaan hati Istira dan Sri Kandi tadi itu ya. Saya akan mencari penjelasan kepada yang bersangkutan mengenai dan Sri Kandi, tapi memang Bharatayuddha itu kan urusan Arjuna. Arjuna toh Mas Pi? Arjuna kuwi, panglima perangnya Arjuna karo Karna toh kuwi. Nah, sekarang sudah saiki bedane Arjuna karo Karna apa? Nek kowe ngerti wayang. Wis ana bedane toh. Durna karo Bratasena saiki wis meme padha kae Bratasena sok Durna. Durna kaya sok-sok gayane kaya pencitraan kaya Durna kaya mencitrakan diri sebagai Bratasena ya iso. Jadi saiki wis angel. Jadi sekarang harus pasca Bharatayuddha. Gitu ya. Sekarang kita harus kembali ke Nur Muhammad. Kembali ke hati suci, hati sejati dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ngono ya. Oke. Mas Hamzah sama Mas Vito ya. Gitu ya. Oke. Hal-hal seperti ini kan tidak bisa ditayangkan di Al Jazeera. Mustahil. Itu sebabnya Allah itu adalah zat yang maha sunyi. Maka kita juga menempuhnya dengan jalan sunyi. Rumah sama Allah ora kesepian po. Nek Allah kuwe kan misah miso asu kae. Cah-cah tiga tambang mah digoyak-yakan kaya ngono ya to. Wah, orang jalo izin, nambang emas, nambang batu bara, orang tahu nganggu izin, orang nganggu sholat, orang nganggu kulon wun toh, orang tahu mas, apa ada perusahaan tambang kulon wun kepada Allah. Kemudian matur nuwun kepada Allah, mbah nuwun ya Allah gitu, nyun gunging pang apa, sewu nuwun orang kaya orang mungkin mas tadi. Ya Allah kan jane nek upama kowe karo aku jadi Gusti Allah kan mangkel bener toh, bajingan lah cah-cah itu. Kayak negara api kaya ngono tanah air kaya ngono men digonyak-nyakan malah anak-anak itu dikirim ke luar negeri dadi TKW dadi ya toh asu cah-cah. Untung Allah itu subhanahu wa taala dudu kowe dudu aku gitu ya. Nek aku kan wis tak bubrah wae upama aku lho. Dali Allah nun wis nek menurut kowe dia piyek kene. Anu mawon daya tarik bumi dikurangi apa ditambahi? Kurangi sithik wae. Orang kemambang, dia akan boleh yang lebih kuat toh. Kalau ini diperkuat, kalau daya tarik bumi diperkuat, nampak meteor-meteor berjatuhan, bulan jatuh ke sini, mungkin planet lain juga menabrak kita gitu. Jadi Gusti Allah mengkuitok, mengurangi satu digit daya tarik bumi. Kuitok wae cukup, wis cukup, mudar kuwi kan. Dan itu nanti akan menjadi perubahan di dunia ini kan adalah peristiwa-peristiwa semacam itu teman sekalian. Sudah peristiwa Nur Muhammad, bukan lagi peristiwa Bharatayuddha, bukan lagi peristiwa Perang Sabil, Perang Salib, bukan peristiwa itu lagi. Tapi sudah peristiwa tingkat tinggi, insya Allah ya. Nah makanya kita sungguhan, hatimu ini hatinya wijitenan selama tawasulan dan kita terima kasih kepada Hamzah, kepada Mas Gito atas kehadirannya dan beliau tadi mengatakan akan mencoba untuk melingkarkan Ma'iyah di Malaysia dengan Mas Reza, Rai, pilot AirAsia Internasional selama ini, Alhamdulillah. Terus teman-teman di Korea juga, di Eropa juga terus aktif, meskipun ya orang kaya kowe, orang jurun di Eropa ngelumpuk kaya yang kasihan, ya mudar, ya orang. Ayo seci, lain ladang, lain belalang lain apa lain lubuk lain ikannya maiyahan ning Eropa kok jaluk kaya ning kasihan pon ning padang bulan nang modar apa piye ane padang bulan iki ana covid ora ana covid yo nglumpuk ya to yo ora nganggo masker yo kemruyuk yo berkerumun wis ora karu-karuan nganti putus asa kapolres iki putus wis pokoke nek padang bulan sak karepmu monggo ora masalah sampai gitu. Itu resmi, keputusan resmi Kapolres karena saya minta untuk datang ini sampean lurus dhewe. Aku iki arek-arek itu duduk anak buahku iki arek-arek teko pengajian teko dhewe. Aku gak melok apa-apa, rene gak usah maskeran, ngerempel koyo ngono. Wis gak melok-melok sampean lurus dhewe, sampean polisine ngono. Sampean kan sing amar makruf, aku kan ming dakwah khair gitu kan. Jadi polisine Kapolres Pak sapa jenenge lali aku. Setelah ngobrol-ngobrol karo jamaah, tanya jawab akhirnya, udah gini aja, pokoknya kalau padang bulan terserah. Itu selama COVID mereka terus loh mas, hanya di Jogja yang kita enggak berani karena kita menghormati mesake polsek gitu, Pak RW, Pak RT, Pak Lurah gitu kan. Masake Pak Penewu nek Jomocol Jogja Pak Penewu masake gitu. Bisa dipecat, bisa dipecat itu. Kalau di Jombang terus terjadi. Terus kemarin melungsung itu yang nonton ya 15 ribuan orang, enggak pernah ada teater ditonton 15 ribu orang di tempat yang berbeda-beda hanya pakai layar dan mereka tertib sampai akhir sampai akhir. Itu hanya di Maia. Teater bisa ditonton segitu banyak orang pun bukan penonton teater, mungkin wong biasa kaya kue-kue gitu. Justru karena sudah manusia, sudah Yudhistira, bukan lagi Arjuna yang memimpin perang Baratayuda. Kita ini sekarang sudah Nur Muhammad, kue ora Muhammad wong Arab. Wong Arab engko dinesoni. Karo engko dituntut kaya Andik, sapa kaya Dudung kuwi sapa? Kuwi gitu ya. Nah, kita kan sudah sejak awal belajar untuk sampai ke level itu ya Mas. Jadi gue tak jaluk serawungmu bendino ya nek iso juga dengan kebijaksanaan Nur Muhammad, kebijaksanaan darah seperti itu. Kebiasaan hat apa darah putih. Oh seneng darah putih. Bukan darah merah. Nek darah putih engko dislewengke. Nang di eksplorasi darah putih. Nah. Bener. Oke, kira-kira gitu Mas Helmi monggo di sekarang kalau kita diskusi atau apapun monggo. Matur nuwun Mbah Nun. Teman-teman semua ada yang mau bertanya? Ini waktu sudah jam 11 lebih 20 dan teman-teman besok itu bertepatan dengan marja kita Mbah Fuad itu ulang tahun yang ke-75. Jadi tanggal 7 Juli 2022 itu beliau ulang tahun yang ke-75. Jadi mohon teman-teman berdoa untuk beliau dan berbarengan dengan itu besok itu di kediaman beliau depan rumah beliau itu ada peresmian rumah Ma'iyah Al-Manhal. Jadi itu tempat mana Cak Fuad menyelenggarakan berbagai pengajian, kegiatan, membimbing masyarakat, membimbing umat dari awal sampai akhir. Nah besok menempati tempat baru itu rumah Ma'iyah Al-Manhal. Teman-teman bisa nanti silaturahmi ke sana kalau pas ke Malang dan besok teman-teman bisa mengikuti acaranya melalui streaming di channel rumah Ma'iyah Al-Manhal besok pagi sekitar jam 9 itu informasi sedikit dari saya. Ya itu berarti saya harus segera berangkat ke Malang bersama tim dari Progres kan gitu kan. Jadi saya mungkin satu pertanyaan aja yang kira-kira memang tepat untuk ditanyakan. Oke. Okay. Nek ora ono ya. Satu pertanyaan completely. Completely ya. Gak ada. Oh, kalau gak ada disimpan untuk mau copot nanti. Ada. Oh ya, silakan. Maju aja Mas. Ya. Oh, gak kedengeran. Maju sini biar bisa pakai mic. Jih, nunjung. Matur nuwun awit saking kesempatanipun. Nama saya Putra Jalu Pamungkas, biasa dipanggil Jalu. Langsung ke pertanyaan terkait dengan tadi apa yang disampaikan Mbah Nun dengan Yudhistira Mbah Nun. Bagaimana indikator kita tentang seseorang tokoh Yudhistira tadi ketika Yudhistira merupakan satu sosok yang memiliki darah putih terkait dengan kebijaksanaan beliau. Si Yudhistira ketika dia diajak bermain dadu dengan si Kurawa karena kaitannya dengan Nur Muhammad tadi, apakah kita bisa mengkaitkan antara satu sama lain? Matur nuwun. Iya. Itu sejarah. Setiap Anda jangan merasa sudah beres dengan Allah karena mungkin pernah ada sesuatu di zaman yang lalu seperti Yudhistira bermain dadu itu yang merupakan pengganjal kebaikan dalam kehidupan. Tadi saya memberi contoh kepada teman-teman Malaysia ya. Kamu punya uang 10.000, ada orang butuh betul, kamu kasih cuma 1.000. Andaikan kamu kasih 5.000 aja, maka dia akan bermanfaat bagi keluarganya sehingga anaknya menjadi tidak kelaparan atau apapun yang berikutnya akan menolong proses kebaikan pada keluarga itu. Tapi karena kamu cuma ngasih 1.000, maka tidak terselamatkan orang itu dan keluarganya. Jadi kita mungkin melakukan sesuatu yang bukan dosa, tapi kita merugikan proses kebaikan dalam kehidupan, bisa aja. Nah, Yudhistira di masa mudanya ketika awal-awal sebelum dia jumeneng pasca Baratayuda itu ya, dia juga masih terkontaminasi oleh kalah menang, oleh maka bermain dadu atau bermain judi karena itu kalah menang gitu ya, Mas. Jadi kita semua di masa silam itu tetap melakukan, kayak saya ini banyak sekali dosa-dosa saya di masa silam yang harus saya bayar sekarang misalnya ya. Dan saya mau enggak mau harus membayarnya itu sekarang gitu ya. Dan saya tidak bisa ngitung yang mana dosa saya, tapi saya pasti banyak sekali gitu ya. Dan Allah Maha tahu secara sangat detail dan teliti dan lembut semua kesalahan-kesalahan saya. Ada kesalahan yang dosa secara syar'i, ada kesalahan yang dosa secara proses. Ya. Kue gegem jagung kok bandeng ning dalan ora cukul. Atau kamu bandem di kebetulan kena tanah, terus tanahnya menumbuhkan jagung itu, kemudian kita berbuah dia bermanfaat untuk orang yang sedang lewatnya. Itu berbeda gitu. Jadi mungkin kita pernah membuang jagung ke tempat yang tidak bisa menumbuhkan dia, atau macam-macam kemungkinan yang lain di mana kita melakukan kesalahan. Nah, Yudhistira itu bukan malaikat. Jadi tetap dia juga ada saat-saat atau periode-periode di mana dia mengalami kesalahan karena atau terlibat di dalam rumus bakunya manusia al-insanu mahalul khotok wa nisyan gitu. Jadi yang saya ambil bukan Yudhistira yang itu gitu loh. Yudhistira ketika dia sudah sampai kepada tingkat tertentu, sebab kue bian makian, bian orang makian saya iya makian. Kamu tahun kemarin sama sekarang aja berbeda gitu loh. Saya juga gitu, juga berbeda kemarin dengan sekarang gitu ya. Nah mudah-mudahan Allah menerima perubahan kita itu. Itunya husnul khotimah kan gitu. Mudah-mudahan kita itu sedang melakukan husnul khotimah panjang gitu kan. Dan dipuncai dengan kemurnian tawasulan ini, gitu kira-kira. Artinya aku rambelani Yudhistira tapi ya panjang Yudhistira ya menungso. Kan. Gitu ya, kira-kira. Ya udah sekarang kita Allah Allah Allah Allah malana maulan siwa Allah kullama nadaita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Nun, matur nuwun Mas Samsa, Mas Dito dan teman-teman semua. Kita berpisah dan bertemu kembali pada Mocop Syafaat. Matur nuwun, silakan kembali ke tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.